illal idkhir wa hadzal qawlu arjahu lidalalati hadzal haditsi alaihi. Atsani alla yakuna al mustathna aktsaru min nisfil mustathna minhu. Falau qala lahu aliyun alayya lahu alayya ashrata asharatu darahim lahu alayya asharatu dara asharatu darahimu darahima illa sittata illa sittatun sittatan lahu alayya asharatu darahima illa sittatun lam yasihha listithna'u wa lazimat hul wa lazimat hul asharatu asharatu wa lazimat hul asharatu kulluha wa kila la yushtaratu dhalika fa yasihhu listithna'u wa in kana al mustathna aktharu min nisfi walau kana al mustathna aktharu min nisfi fala yalzam fala yalzamuhu fil mithalil mazkuri illa arba'atun amma inistath amma inistathna al kulli fala yasihu kulla amma inil istithna al kulla istathna tu fi'il amma inil istithna al kulla fala yasihu ala al qawlaini falau qala lahu alayya asharatun illa asharatun illa asharatan lazimathu al asharatu kulluha wa hadha shartu fima idha kana al istithna'u min adadin amma in kana min sifatin fayasihu wa in kharajal kulla awil aktsara mithaluhu qawluhu ta'ala li iblis inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin wa atba'u iblisa min bani adama aktsaru minan nisfi walau qulta a'ti man a'ti man fil baiti illa al aghniya a'ti man fil baiti illa al aghniya fa tabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya'u sahal istithna'u walam yu'taw shay'an thaniyan minal mukhassisil muttasili asyartu wa huwa lughatan al alamatu wal muradu bihi huna ta'liku shay'in bi shay'in wujudan aw adaman bi anna asyariyatata aw ihda bi in asyartiyah ta'liku shay'in bi shay'in wujudan aw adaman bi in asyartiyati aw ihda akhawatiha wasyartu mukhassisun sawa'un taqaddumun taqaddama aw sawa'un taqaddama am ta'akhkhara mithalul mutaqaddimi qawluhu ta'ala fil musyrikina fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum wa mithalul mutaakhiri qawluhu ta'ala walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra thalithan as-sifatu wa hiya ma ash'ara bima'na yakhtassu bihi ba'du afradil 'ami min na'tin aw badalin aw halin mithalun na'ti qawluhu ta'ala famimma malakat aymanukum min